dengan darahmu yang kudus, kau buktikan kasih terbesar bagiku. Pengorbanan termulia, kau mati bagiku, selamatkan ku. Bukan karena kekuatanku, ku diangkat jadi anakmu. Bukan karena kehebatanku, kau jadikan aku alatmu. Kasihmu yang sungguh besar, kuasamu memulihkan hidupku, bilurmu menyembuhkan sakitku, salibmu selamatkan ku. Dengan darahmu yang kudus, kau buktikan kasih terbesar bagiku. Pengorbanan termulia, kau mati bagiku, selamatkan ku. Bukan karena kekuatanku, ku diangkat jadi anakmu. Bukan karena kehebatanku, kau jadikan aku Terima kasih Tuhan.